أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. قال الإمام المفسر رحمه الله: أنزلهم الله أسكنهم في مساكن آل فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walaqad bawwa'na Bani Israel, sungguhnya kami telah mempersiapkan tempat kepada Bani Israel, membawa asidkin, tempat yang jujur, yang bagus, yang baik, yang indah, yang nyaman. Maksudnya anzalahumullahu askanahum, Allah dudukkan mereka, Allah berikan tempat tinggal kepada Bani Israel. Warisan atau tempat-tempat Al-Fir'aun, Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Auradahum ardahum diyarahum, sehingga Bani Israel mewariskan tanah dan tempat tinggalnya siapa? Fir'aun. Nah, ini adalah kabar gembira dari Allah bagi mereka-mereka yang beriman. Allah berikan jalan keluar. Nah, warzaqnahum min ath-thayyibat, kemudian kami berikan rezeki kepada siapa? Bani Israel. Rezeki kepada mereka dari thayyibat, makanan-makanan yang baik. Al-mata'im wal-masyarib wa ghairihima, makanan atau minuman yang baik, thayyibat, atau yang lain selain dari keduanya. Famakhtalafu fil haqq hatta ja'ahumul ilm, Bani Israel tidak berselisih, tidak terjadi percekcokan, pertikaian, khilaf di dalam al-haq, semuanya tunduk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Hatta ja'ahumul ilm, sampai-sampai datanglah ilmu kepada mereka. Al-mujib li'ijtima'ihim wa ikhtilafihim, yang mengharuskan mereka harus berkumpul, bersatu. Walakin bagha ba'duhum ala ba'd, akan tetapi terjadilah bagi satu dengan yang lainnya zaliman, tidak suka, iri, dengki satu dengan yang lainnya, ingin merasa hebat, ingin memimpin satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain. Wasara likathir minhum ahwiyah aw aghrad tukhaliful haqq, sehingga oleh sebab itulah banyaknya perselisihan, hawa nafsu, tujuan-tujuan pribadi yang menyelisih al-haq. Fahasala bainam al-ikhtilaf syai'un katsir, sehingga mereka, terjadi pada mereka perselisihan, percekcokan, dan banyak sekali cekcok, perselisih. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawma qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun, sesungguhnya Rabb kamu yaqdi bainahum yawma qiyamah, memutuskan antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun, dari apa yang mereka perselisihkan. Bihukmi al-adl nashi'an ilmihi tam, dengan ilmunya Allah yang maha adil, dengan hukumnya Allah, Allah menghukumi mereka dengan keadilan yang penuh dengan ilmu yang sempurna, kekuasaan yang sempurna yang mencakup segala sesuatu. Wa hadha huwa da' alladhi ya'rid li ahli ad-din as-sahih. Sebab inilah merupakan penyakit, penyakit bagi ahlu din, orang-orang yang beragama. Ya, jadi penyakitnya orang beragama, kiai, ustadz, santri, hasad, iri, dengki, persaingan, ingin menjatuhkan orang lain. Bikin opini fulan gak beres, fulan gak beres, padahal dia gak beres. Wah nganu, wah ngono, wah ngene, semua di sesama kiai, mungkin sama ustaz, sama masyayikh. Hubbu zamah, cinta kepemimpinan, kan zalimi satu dengan yang lainnya. Ini terjadi bagi ahli din. Ujian, ujian, cobaan, ini terjadi. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan sebagian salaf itu, ketika satu majelis ilmu banyak, yang lain iri, dengki. Wah, kok fulan banyak majelis ilmunya. Akhirnya ketika yang ngisi ini sholat atau apa, sholat beribadah, di bawah sajadahnya di taruh patung, supaya apa? Dalam rangka apa? Memfitnah, bikin opini. Wah ini orang kiai atau ustadz atau syekh nyembah patung nih, bukan nyembah Allah. Ini apa? Hasad, iri, dengki, persaingan. Dan ini terjadi dari dulu sampai hari kiamat ada. Hasad itu ada, masing-masing manusia ada. Tapi jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan, gak boleh ditampakkan. Sembunyikan. Berpaling gitu, mengalah. Akhirnya orang melihat, wah ini Syekh fulan, ulama fulan malah nyembah berhala. Ini kan fitnah. Dikumpulkan semua, siapa yang naruh patung di sini? Ya. Ada yang mengaku, kenapa kamu mau naruh patung di situ? Kenapa? Karena apa? Ya Alhamdulillah, ketika ngisi ya banyak, tapi ketika saya ngisi sedikit. Ini ujian, ujian. Ya, cobaan dari Allah. Ya, membuat fitnah. Dan itu ada seperti itu. Kata Ibnu Qayyim di sini apa? Wahadah wadda. Ini penyakit. Penyakit bagi ahli din, orang yang berilmu. Persaingan, iri, dengki, hasad. Fulan jadi imam, enggak boleh. Udah bikin musola aja sendiri sono. Nah gitu. Nah ini kan persaingan. Ada, penyakit itu ada. Sampai hari kiamat. Tapi ada hikmahnya suruh bikin musola. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Persaingan seperti itu sudah ada dari zaman Bani Israel. Walaupun manusia ada ghibtah, ada iri, ada dengki. Ghibtah baik, tapi kalau udah hasad, nah, merasa ini. Manusia itu ada, tapi jangan tampakkan. Jangan, nah, membuat orang, nah, sengsara. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Yusuf dengan siapa? Saudara-saudaranya. Ya. Akhir kisah Al-Imam Sa'd rahimahullah menyebutkan apa? Imam Abdurrahman. Akhir kisah disebutkan apa? Mereka saudara Nabi Yusuf semuanya apa? Para anbiya, para anbiya. Artinya terjadi keadaan seperti itu. Ya, para anbiya. Nah, terjadi apa? Keadaan-keadaan seperti itu. Nah, wahada wadda. Penyakit ini yang dilakukan tampakkan para ahli din sahih, orang yang berpegang pada agama. Nah, wa anna syaitana a'jazahu an yuti'u fi tarki ad-din bil kulliyah. Ketika syaitan merasa putus asa, ya tidak bisa lagi ditaati, atau manusia tidak mau meninggalkan agama secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh syaitan apa? Sa'afit tahrish bainahum, berusaha untuk apa? Memecah belah antara mereka. Coba perhatikan, ini terjadi. Ya, melempar sana, oh fulan gini. Lempar sana, oh fulan gitu, oh fulan. Nah, kebanyakan masalah iri, dengki, persaingan, masalah pribadi. Tapi kalau sudah masalah manhaj, akidah, tauhid, ya bantah, tegur, jangan diam. Salahnya di mana? Sampaikan. Jangan bikin opini fulan demikian. Ujung-ujung masalah pribadi. Dia pun dagang, ternyata persaingan dagang. Ah, supaya manusia belinya ke dia. Ini perang opini dulu nih. Ya, fulan, oh itu mah enggak ini, enggak beres. Ya enggak beresnya di mana? Ya, yang penting enggak beres dah. Nah, ini. Nauzubillah. Dan ini terjadi, ada, bukannya enggak ada. Ada. Wa ilqal ada wal baghdha, sehingga syaitan nah, membuat permusuhan, kebencian antara satu dengan yang lainnya. Syaitan qad ya'isa ayya'buduhu al-musallun fi jaziratil Arab walakin bitahrish. Semuanya syaitan merasa lemah untuk apa? Menyesatkan manusia supaya mereka tidak menyembah kepada Allah di negeri Arab. Akan tapi bikin apa? Perpecahan, tahrish. Perpecahan. Kebencian satu dengan yang lain. Oh, Ustadz Anu, Ustadz Fulan dan lain sebagainya. Dia adu domba. Fasalamna al-ikhtilaf ma huwa mujibun dzalik. Sehingga terjadilah perselisihan, pertikaian, percekcokan yang mengharuskan hal itu. Fasalamna tadzil ba'dhum li ba'd. Ada lagi. Bukan sampai di situ. Yang satu menyesatkan yang lain. Yang satu lagi fulan sesat. Kamu sesat. Enggak, kamu sesat. Padahal timbangannya apa? Ah, kalau menyesatkan seorang, ya dilihat. Dia keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, manhaj sahih, atau tidak. Tapi kalau masalah pribadi, individu, persaingan, hasad, nah ini sudah terjadi dari dulu dan tidak bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Kecuali dia sudah menyelisih pokok-pokok Ahlus Sunnah. Pokok-pokok manhaj sahih. Ya, karena ini sudah terjadi di siapa? Pada Nabiullah Yusuf. Terakhir kisah kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, mereka semua para anbiya. Suruh lihat. Ya. Terjadi yang seperti ini. Wa'adawa ba'duhum li ba'd ma huwa qurratul la'in, ainul la'in. Sehingga syaitan bisa mencampakkan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Yang itu akan menyejukkan bagi mereka-mereka, orang-orang yang melaknat. Padahal kalau dia sudah mengaku Allah itu satu, Rasulnya satu, agamanya satu, ya manfaat, harusnya mereka sepakat berikan manfaat, maslahat, ilmu, ya untuk apa berselisih dan memecah barisan mereka. لأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويهل رابطتهم ونظامهم فيفوت من مصالح دينية ودنيوية ما يفوت ما يفوت ويموتون من دينهم بسبب ذلك ما يموت memecah belah, menghancurkan yang lain. Nah, sehingga yang tadinya bersatu, ya, nah, berpecah. Nah, sehingga mereka tidak ada, atau mungkin tidak mendapatkan maslahat lagi. La din wa la dunia. Dunia enggak dapat, agama juga enggak dapat. Adanya cuma cekcok aja. Adanya cuma apa? Saling membenci saja. Adanya cuma saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Masalah pribadi. Masalah persaingan dagang, persaingan ini dan itu. Nah, sehingga justru malah mereka sendiri yang mematikan agama mereka, dakwah mati dan lain sebagainya. Nah, tidak menyebar dakwah pun. Umat pun melihat dari luar, loh ini kok berantem terus. Wa nas'aluka Allahumma lutfan bi ibadikal mu'minin. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau lutf, kelembutan terhadap hamba-hambamu, orang-orang yang beriman. Ya jama'u yujamya syamlahum wa yara'abu sad'ahum wa yaruddu qasihim ala danihim. Ya dhal jalali wa ikram. Allahumma amin. Ya Allah, kata Imam Sa'di rahimahullah, kami mohon kelembutan terhadap hamba-hambamu, terhadap orang-orang beriman, agar mereka dikumpulkan, dikembalikan lagi orang-orang jahatnya, orang yang keras kakunya, kembalikan pada agama, sehingga mereka berkumpul bersatu. Ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Ini doanya Imam Sa'di rahimahullah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.